Selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik, terutama pendengar setia acara Through the Bible. Kembali hari ini kita akan bersama-sama membahas Alkitab secara live. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Liu Lilin. Kita hari ini akan menyelesaikan Kitab Wahyu pasal yang ke-15. Kita sudah sampai di Kitab Wahyu pasal yang ke-15. Tidak terasa sudah hampir di ujung perjalanan pembahasan Alkitab kita, yaitu dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, puji hormat kami naikkan padamu, dan kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami. Itulah sebabnya Engkau memberikan firman-Mu untuk menuntun hidup kami, untuk memberitahukan kepada kami hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan hanya Engkaulah yang tahu Tuhan semua apa yang akan terjadi. Kami akan berhikmat, kami akan mengantisipasi segala situasi jikalau kami giat menyelidiki firman-Mu, mempelajarinya dengan hati yang rindu mengerti akan kebenaran-Mu. Tuhan tolong kami, pimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya, Lilin akan membacakan Wahyu pasal 15 yang hanya 8 ayat saja. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan, dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu. Ya Raja segala bangsa, siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga, dan 7 malaikat dengan 7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari 4 makhluk itu memberikan kepada 7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir 7 malapetaka dari 7 malaikat itu. Oke, pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, Kitab Wahyu adalah kitab yang sangat khusus, kitab yang ditulis oleh rasul yang terakhir, Yohanes, Rasul Yohanes, dan dia mendapat wahyu yang terakhir di Pulau Patmos, ya. Rasul Yohanes pada waktu sebelum ditangkap dan dibuang ke Pulau Patmos adalah melayani atau menggembalakan jemaat di kota Efesus. Kelihatannya kekristenan di abad pertama telah bergeser ke Efesus, di mana kita tahu bahwa pemberitaan Injil start dari Yerusalem, kemudian dari Yerusalem pusat kekristenan bergeser ke Antiokhia. Antiokhia itu sempat menjadi base mission ya. Jadi ini tempat di mana misi-misi diutus ya, Rasul Paulus. Tetapi kemudian di akhir abad pertama ya, Antiokhia tidak lagi berjaya, dan ini tiang penopang dan dasar kebenaran atau kakidian ya, ini tempat kesaksian Injil Kristus bergeser ke Efesus ya. Nah, apa yang menjadi penyebabnya ya? Kelihatannya ya, yang menjadi penyebab itu adalah karena di Efesus lah, kota Efesus lah ya, itu adalah kota di mana Rasul Paulus mendirikan ya. Rasul Paulus mendirikan sekolah teologi pertama ya, yang mempelajari firman Tuhan secara sistematis. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat memang semuanya terencana dengan sangat rapi. Ketika karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan dan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dihentikan, yaitu ketika wahyu yang terakhir selesai, artinya diberikan, maka Allah tidak memberikan lagi karunia berkata-kata dengan pengetahuan, melainkan sekarang pengetahuan teologi harus dipelajari, harus dicari dengan tekun ya, harus diselidiki dengan setekun-tekunnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya kota Efesus menjadi strategis pemberitaan Injil dari kota Efesus. Mengapa? Karena ya, Injil kebenaran dipelajari dengan amat sangat di sana oleh para mahasiswa teologi di sana. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kekristenan tidak mungkin beres ya, kalau tidak ditunjang oleh sekolah teologi yang beres ya. Nah, sekolah teologi ya, sekali lagi, sekolah teologi adalah ya, sesuatu yang sangat-sangat penting menunjang gereja yang benar ya. Gereja yang benar mendirikan sekolah teologi, dan sekolah teologi mengajarkan kebenaran untuk mempertahankan kebenaran dan untuk menyebarkan kebenaran. Jadi betapa pentingnya dua komponen ini. Tetapi ya, sesuai dengan hierarki yang benar, maka sekolah teologi yang alkitabiah yang benar harus berada di bawah jemaat lokal ya, satu jemaat lokal. Karena Tuhan tidak pernah berkata dia mau mendirikan sekolah teologi, panti asuhan, rumah sakit, segala macam. Tuhan hanya berkata dia mau mendirikan jemaat ya, jemaat lokal, dan sekolah teologi dan rumah sakit lah, sekolah apalah, semuanya didirikan oleh jemaat lokal gitu. Jadi mesti dimengerti ya. Nah, kalau kita mau local church minded ya, jangan kepalang tanggung gitu ya. Jangan kepalang tanggung. Jangan benar agak-agak benar gitu. Kalau benar mesti benar benar betul-betul benar gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, Rasul Yohanes melayani di Efesus ya. Kemudian dia ditangkap dan dibuang ke Pulau Patmos ya. Nah, kira-kira itu di akhir abad pertama, tahun 95 sampai 98, kira-kira begitu. Dan di Pulau Patmos inilah wahyu ini diturunkan ya. Wahyu diturunkan dan Rasul Yohanes disuruh menuliskannya dan mengirim kembali ke Efesus ya. Dan di situ ada jemaat-jemaat sekeliling Efesus yang kita sudah bahas semuanya itu. Nah, sejak ini wahyu terakhir, maka tidak ada wahyu lagi turun dari Allah. Tidak ada wahyu turun dari Allah lagi, maka ya, tidak ada lagi orang yang bernubuat yang berasal dari Allah. Tidak ada lagi. Nah, kalau mereka yang bernubuat macam-macam itu, saya ingin katakan kepada Anda, 100% itu bukan dari Allah. 100% itu bukan dari Allah. Jadi siapapun yang sesudah kitab Wahyu pasal 22 ayat 21 bernubuat ya, atau mengatakan bahwa dia mendapat wahyu dari Allah, itu bohong ya. Itu bohong. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sistem teologi kita yang benar gitu. Jadi karena ketidakfahaman orang Kristen, maka muncullah banyak pengajaran yang sesat gitu. Karena ketidakfahaman. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita sudah membahas ya berpasal-pasal sampai di pasal yang ke-14 ya, di mana tuayan katanya di bumi sudah matang ya, anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya gitu ya. Nah, sekarang katanya ini lembaran yang baru, lembaran yang baru. Ini sesuatu yang baru lagi yang Yohanes lihat ya dalam ini proses pewahyuan itu. Dan aku melihat ya suatu tanda lain di langit. Jadi ini sesuatu yang lain, yang fase berikutnya gitulah, yang fase berikutnya. Melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. Waduh ya, great and marvelous ya. Jadi besar dan ajaib katanya ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ini luar biasa ya. Sekarang ini ya kita lihat sungguh ya, adalah sesuatu yang sangat sangat dahsyat pasti ya, karena ya great and marvelous ya. Jadi betapa ini mega katanya, mega ini ya, dalam bahasa ini Yunaninya katanya ya, ini adalah mega kai ya, tanmaston ya. Jadi mega kai tanmaston ya, jadi ini besar ya, besar dan ajaib katanya ya. Jadi ini sesuatu yang besar dan yang ajaib ini yang Rasul Yohanes lihat katanya. Apa itu ya? 7 malaikat katanya dengan 7 malapetaka terakhir. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini kelihatannya adalah hal yang akan terjadi pada di masa akhir dari 7 tahun tribulation itu ya, 7 tahun masa kesusahan besar itu ya. Jadi ada 7 malaikat ya, yang terakhir malapetaka ya, ada malapetaka ya, 7 malapetaka yang terakhir ini ya. Nah katanya, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, Betapa Allah murka dengan manusia di muka bumi ini. Manusia yang diciptakannya, manusia yang diberikan kehendak bebas ya. Manusia yang diberikan kehendak bebas, manusia yang diciptakan dengan akal budi, manusia yang diciptakan dengan kesadaran diri ya. Manusia yang sungguh ya, satu makhluk hidup yang memiliki kebebasan dirinya, seharusnya ya, manusia bersyukur atas keadaannya yang demikian ini, yang diciptakan dengan akal budi, yang diciptakan dengan kehendak bebas ya, yang diciptakan dengan kesadaran diri. Seharusnya manusia sangat-sangat bersyukur ya, sangat bersyukur dan mengagungkan sang penciptanya ya, berterima kasih gitu, berterima kasih, berbudi ya, membalas budi sang pencipta gitu. Tetapi oh ya, betapa manusia celaka ya, betapa manusia jahat ya, di dalam hati manusia yang bebas itu ya, manusia ya cenderung melakukan kejahatan ya, kejahatan yang amat besar ya, kejahatan di mana manusia bukan hanya menjahati antara satu manusia dengan manusia yang lain, tetapi ternyata manusia menjahati apalagi ya, manusia menjahati Allah yang menciptakannya, sang penciptanya. Oh ya, dengan segala daya upaya, ada manusia yang sedemikian jahat ya, manusia yang sedemikian jahat mengabaikan sang penciptanya, bahkan sengaja menentang sang penciptanya. Ah, itu luar biasa ya. Inilah yang menyebabkan Allah murka kepada manusia. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah murka kepada manusia, dan manusia dihukum, ya, akan dihukum sedemikian rupa, ya, karena keinginan manusia untuk itu, ya, karena itulah yang patut diterima oleh manusia pada akhirnya, yaitu dia akan bersama dengan tuannya, bersama dengan sesembahannya, yaitu iblis, ya, bersama dengan yang diikutinya, yaitu si iblis itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, iblis itu asalnya dari malaikat, ya, jadi dia adalah makhluk yang kuat. Allah sebenarnya tidak menciptakan neraka untuk manusia. Allah menciptakan neraka, ya, bagi malaikat yang membangkang, ya. Nah, itu memang sudah tercipta duluan, ya, malaikat daripada manusia kelihatannya. Dan selain itu, kita tahu bahwa neraka sudah ada dan iblis memilih pergi ke sana, gitu. Iblis memilih pergi ke sana dan manusia yang mengikutinya, gitu, mengikuti iblis, ya, tidak mau bertobat, tidak mau menyesali, ya, kesalahan yang dibuatnya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, di dalam keselamatan yang Allah serukan kepada manusia, hal nomor satu yang terpenting itu adalah manusia harus menyesal dulu atas segala kesalahan yang dilakukannya. Kalau manusia tidak menyesali atas kesalahan yang dilakukannya, maka, ya, tidak mungkin manusia bisa masuk surga dengan tidak menyesali perbuatannya yang salah itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau seseorang sudah mencuri di rumah kamu, ya, sudah mencuri, sudah merusak, sudah segala macam, ya, kemudian, ya, dia kepingin sekali untuk kembali tinggal di rumah kamu, tentu, ya, kalau Anda punya hikmat, ya, hal nomor satu yang diminta itu adalah dia mesti menyesal dulu atas perbuatannya. Dia mesti menyesali semua yang dilakukannya, ya. Kalau tidak, mustahil Anda membiarkan dia tinggal kembali di rumah Anda, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu penyesalan itu adalah sangat penting. Ya, kalau tidak, ya, maka Anda tidak mungkin bisa menerimanya. Kalau tidak mungkin bisa menerimanya, berarti dia akan di tempat yang tersedia baginya, di tempat, ya, di tempat lain itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, Allah, ya, karena manusia tidak menyesal atas kesalahannya, maka dia tidak mungkin bisa tinggal bersama dengan Allah di sorga. Kalau tidak mungkin tinggal bersama dengan Allah di sorga, ya, di mana? Ya, tidak ada tempat lain lagi, yaitu bersama dengan iblis, ya. Nah, kemudian kita lihat ini orang-orang yang tertebus yang di sorga, katanya. Dan aku melihat, ya, sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Wah, lautan kaca bercampur api ini biasanya ini adalah istilah simbolik, ya, istilah simbolik yang menunjukkan kepada kemuliaan Allah dengan ini keadilan dan kedahsyatannya api. Jadi kaca itu bening, ya, itu biasanya melambangkan kemuliaan Allah bercampur api. Bercampur dengan api itu menunjukkan apa? Kemuliaan bercampur dengan kegeraman, ya, kedahsyatan Allah. Oh, katanya, dan di tepi lautan kaca itu, ya, berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, jadi, ya, ini adalah orang-orang yang mengalahkan binatang itu. Binatang mana? Binatang yang di pasal 13, ya. Kalau Anda buka kembali di pasal 13 itu, yang binatang itu kelihatannya di situ adalah Romawi ini, ya, Eropa. Nah, Eropa akan jaya, ya, tidak menjadi rahasia lagi, ya, bahwa Eropa akan jaya karena patung yang dilihat oleh Nebukadnezar dalam mimpinya yang kepalanya emas itu, jari kakinya itu adalah besi campur tanah liat, ya, besi campur tanah liat. Nah, itu adalah Eropa, ya, itu adalah Eropa. Dan, ya, Kita lihat katanya ini ada berdiri orang, ya banyak sekali mereka yang telah mengalahkan binatang itu, ya yaitu mereka yang berhasil bertahan, ya mengalahkan binatang itu bukan berarti berhasil membunuh binatang itu, ya ya cukup tidak mengenakan tandanya, tidak tunduk kepadanya, walaupun dibunuh mati, ya nggak apa-apa gitu ya, sebab Tuhan juga telah berpesan janganlah kita takut kepada orang yang hanya sanggup membunuh tubuh saja gitu, tetapi takutlah kepada dia yang sanggup membunuh tubuh maupun jiwa, ya, yang sanggup melemparkan engkau ke dalam api neraka. Nah, ini yang patut kita takuti gitu. Kalau takut kepada mereka yang cuman pegang pistol gitu, yang cuman pegang pedang gitu, yang cuman bisa menyiksa badan, ah itu jangan jangan takut sama mereka. Ya, itu kata Tuhan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah berdiri mereka yang telah mengalahkan binatang itu, ya. Dan ya patungnya, ya dan patungnya, dan katanya bilangan namanya. Bilangan namanya itu apa? Yang 666 itu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Beberapa hari apa minggu yang lalu saya membaca di koran, ya, bahwa Ibu Miranda Gultom, yaitu itu deputi senior dari Bank Indonesia, berkata bahwa BI siap mendukung mewujudkan Indonesia yang juga cashless society. Oh, Anda bisa bayangkan, Indonesia kita tidak tahu berapa tahun ke depan lagi kita akan menjadi cashless society. Jadi masyarakat yang tidak pakai uang cash lagi, ya. Jadi Anda tidak ada uang cash untuk ngasih ini pengamen di tepi jalan lagi. Kenapa? Semua orang sudah pakai card, ya. Semua orang sudah pakai card. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Nah, sekarang sih penawaran untuk dapatkan cardnya itu sampai gila-gilaan, ya. Saya diteleponin melulu, aduh, saya sudah banyak card. Saya bilang saya nggak mau lagi, gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi akan sampai waktunya mungkin, ya, ketika semua orang sudah pakai card, nggak ada orang pakai uang cash lagi, gitu ya. Ketika hal itu terjadi, apa yang akan dilaksanakan dengan urusan card ini, ya pasti akan ini, ya mungkin ya waktu itu barang siapa yang mau mendapatkan card itu, ya harus mengisi formulir, ya toh, dan formulirnya itu ada item, ya enggak, mungkin awal-awalnya itemnya hanya, ya toh, hanya ini, ya masalah agama, bukan fanatik, ya agama gitu, itemnya anda harus canteng di situ gitu ya. Nah, tetapi lama-lama nanti bisa jadi ada isinya di situ adalah apa, ya kan, bukan orang Kristen fanatiknya, maksudnya bukan orang Kristen yang percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan, ya. Kalau Anda percaya Alkitab salah satu firman Tuhan, ya oke-oke aja, tapi kalau percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan, mungkin tidak bisa diterima, cardnya enggak gol gitu ya, jadi enggak bisa. Atau bukan orang yang percaya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Kalau Yesus Kristus ya salah satu juru selamat, mungkin oke-oke aja, tapi kalau percaya satu-satunya juru selamat, mungkin kartnya nggak lolos gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah waktu itulah susah, ya. Jadi orang yang mengalahkan binatang itu dan yang dan patungnya dan bilangan namanya, oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang yang tidak terangkat yang memasuki masa tribulation ini akan sangat susah, saya kasih tahu, sangat susah, ya. Oh, puji syukur kepada Tuhan, saat itu saya sudah tidak ada di bumi lagi, saya sudah terangkat, ya, sudah bersama dengan Tuhan di angkasa. Nah pendengar, harapan saya Anda juga, ya. Orang selalu mau berkata begini, ah Dr. Suwento Liao, cuman dia sendiri saja yang benar. Oh, jangan saya sendiri yang benar, baiklah kita semuanya benar gitu ya, toh. Baiklah kita sama-sama benar. Oh, saya ingin mengajak Anda kok untuk menjadi benar. Ya, kalau Anda tidak mau jadi benar, kalau semua orang tidak mau jadi benar, dan akhirnya tinggal saya sendiri yang benar, ya apa boleh buat gitu ya, toh. Nah, maksud saya, ya saya kepingin mengajak supaya semua orang jadi benar gitu. Tapi kalau tidak ada orang yang mau ikut jadi benar, ya apa boleh buatlah Tuhan, ya. Ya, tapi saya yakin banyak orang mau, banyak orang. Karena apa? Banyak orang masih punya hati nurani yang murni, banyak orang masih mempunyai akal sehatnya, banyak orang yang masih sungguh-sungguh hatinya itu masih menjunjung tinggi Allah. Saya tahu masih banyak, ya, di antara pendengar masih banyak yang senang mengikuti acara Through the Bible ini. masih banyak. Kenapa? Ya karena kita membahas Alkitab ayat per ayat dengan sungguh-sungguh ya. Kita melihatnya dengan betul-betul. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Kita lihat katanya. Ini orang-orang yang menang ini ya. Ini orang-orang yang menang katanya ya, yang sudah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan juga bilangan namanya. Ini adalah orang yang jago ini ya. Ini orang yang bertahan ini. Nah, kita tahu di bangsa Israel ada 144.000 orang yang menjadi saksi ya. Oh, mereka ini orang yang hebat ya. Mereka ini orang yang hebat, mereka bersaksi dan pasti mereka itu mati disikat sama binatang itu dan juga dia punya ini ya, dia punya pengikut binatang itu ya semuanya. Oh, mereka adalah orang yang galak ya, mereka adalah orang yang garang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita orang yang menerima Yesus Kristus, kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, sekali-kali tidak boleh memakai kekerasan ya, sekali-kali tidak boleh memakai kekerasan ya. Karena apa? Karena Tuhan tidak merestui itu. Kita harus memakai argumentasi, dan argumentasi yang apa? Argumentasi yang lemah lembut ya, argumentasi yang lemah lembut seperti yang dinasehatkan oleh Rasul Petrus ya. Masih ingatkah Anda di Petrus apa itu ya? Di Petrus 2 Petrus ya, 2 Petrus pasal 3 ya. Oh, 1 Petrus sorry. 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat 15 bilang begini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tentang pengharapan apa? Ya, pengharapan iman kita, pengharapan tentang kedatangan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, tetapi katanya ada lanjutannya, tetapi haruslah dengan hormat dan lemah lembut. Dengan hormat dan dengan lemah lembut, sekali lagi ya, kita menjelaskannya dengan hormat dan dengan lemah lembut, bukan dengan paksaan, bukan dengan kekerasan ya. Makanan yang enak hanya boleh ditawarkan, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan itu bukan makanan yang enak lagi, itu jadi makanan yang menakutkan gitu. Akhir dari ayat 2, akhir dari ayat yang kedua, apa di situ dikatakan katanya? Orang-orang yang menang itu pada mereka ada kecapi Allah. Oh, mereka pegang kecapi. Ini bukan kecapi biasa ya. Ini kecapi Allah katanya, kecapi Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pernahkah Anda bayangkan ya? Orang kalau masuk surga ya. Orang kalau masuk surga itu nanti sampai di sana itu bikin apa aja gitu ya. Bikin apa saja? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa saja yang kita bikin di sorga nanti? Oh, di sorga nanti ya kita menyanyi memuji Tuhan ya. Itulah yang dilakukan. Di sorga kita menyanyi memuji Tuhan, menikmati kemuliaan, kenikmatan ya. Kenikmatan yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap orang yang menang ya, orang yang diselamatkan. Di sini lihat bernyanyi ya, mereka bernyanyi memuji Allah dengan kecapi Allah, dengan kecapi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin mengajak Anda untuk melihat ya tentang memuji Tuhan ya, memuji Tuhan. Nah, kalau kita buka Efesus pasal 5, kalau pendengar sekalian di tangan ada Alkitab, kalau buka di Efesus pasal 5 di ayat yang ke-18 katanya ya, di ayat ke-18 dan 19, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ya, penuh dengan Roh artinya dikuasai penuh oleh Roh ya. Jadi jangan melihat bahwa penuh dengan roh itu seperti air, kamu itu seperti cangkir gitu, lalu meluber gitu jadi air penuh gitu, bukan ya. Penuh dengan Roh itu adalah istilah dikuasai penuh oleh Roh. Lihat ya, dia punya perbandingannya dengan mabuk oleh anggur. Jangan mabuk oleh anggur. Orang yang mabuk oleh anggur itu artinya dikuasai dikuasai oleh anggur ya. Jadi jangan kamu dikuasai oleh anggur, tetapi kamu harus dikuasai penuh oleh Roh gitu ya. Dikuasai penuh oleh Roh. Nah, bagaimana orang dikuasai penuh oleh Roh? Ya, dikuasai penuh oleh Roh itu artinya taat kepada kehendak Tuhan, taat kepada kehendak Roh Kudus. Di manakah kehendak Roh Kudus? Ya, di Alkitab ini. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Dan katanya, berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan di dalam Mazmur. Ya, dalam Mazmur. Jadi kita berkata-kata dengan maksudnya dengan penuh sukacita dan dengan memuji gitu ya, Mazmur ya, dengan menyatakan sesuatu yang baik gitu ya. Jadi jangan berkata-kata dengan murung, dengan muka yang tidak berseri-seri, tetapi berkata-katalah dengan Mazmur ya, dengan penuh sukacita gitu ya, maksudnya gitu. Kemudian kidung puji-pujian ya. Nah, kidung puji-pujian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, itu kita lihat ya. Ini ada kidung puji-pujian katanya ya. Nah, kita lihat jadi apa di situ, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani ya, dan nyanyian rohani. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa aslinya itu disebut himnos ya, himnos gitu ya. Jadi katanya ini pam ya, ini pamos ya, pamos kai ya, humos, humnois ya. Jadi ini ya, jadi psalm and hymns ya. Jadi berkata-katalah seorang dengan yang lain dengan ini ya, dengan palmois dan ya humnois ya, humnois ya, dengan ya, jadi palmois dan humnois, jadi himne ya. Jadi kidung pujian itu adalah himne ya. Kemudian katanya dengan ini dengan nyanyian rohani katanya, dengan nyanyian rohani ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kidung puji-pujian itu ya, jadi Mazmur itu sudah jelas kita tahu Mazmur, kemudian kidung puji-pujian itu himne. Nah, itulah sebabnya mengapa lagu-lagu yang digubah pada abad di mana kekristenan mencapai masa yang paling cemerlangnya, itu lagu-lagunya itu adalah lagu-lagu himne ya, lagu-lagu himne. Karena di ayat Efesus pasal 5 ayat yang ke-19 ini ya, di balik kata kidung puji-pujian itu adalah ya, itu adalah humnois ya. Jadi himne itu maksudnya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya kita mau memuji Tuhan dengan lagu yang Tuhan senang, dengan himne gitu. Jadi ada orang bilang berkata, himne itu kan ini apa, musik barat gitu. Oh, bukan, siapa bilang ya. Rock itu musik barat ya. Pop itu musik barat ya. Metal itu musik barat gitu. Nah, himne itu musik Kristen gitu ya. Musik Kristen. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu adalah lagu pujian ya. Kidung puji-pujian orang Kristen gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, kita lihat ya, kita mau memuji Tuhan dengan irama apa? Anda mau memuji Tuhan dengan irama apa gitu? Dengan irama pop ya. Irama pop itu kan dipakai orang di nightclub untuk memuji pacarnya gitu ya, untuk memuji ini jantung hatinya. Nah ya, kita tidak ya, oleh sebab itu kita mau memuji Tuhan dengan lagu himne. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lagu himne ini lagu yang sangat khas ya. Ini lagu ini iramanya tidak dipakai di nightclub gitu, iramanya hanya dipakai untuk memuji Tuhan. Nah, sedangkan rock ya, irama rock, oh itu irama rock itu irama dipakai untuk ini merangsang anak muda melakukan dosa gitu ya. Jadi sudah banyak penyelidikan tentang rock ya, musik rock punya efek ya. Efeknya sangat-sangat negatif ya. Dia menyebabkan terjadi tindakan-tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin mengajak Anda, marilah kita memuji Tuhan dengan lagu yang Tuhan senang, dengan kata-kata yang Tuhan senang, dan dengan irama yang Tuhan senang juga. Ya, irama musiknya ya. Jadi bukan irama musik pop ya. Irama musik pop itu sifatnya itu sangat kedagingan ya. Irama musik pop itu sifatnya sangat kedagingan, sangat genit gitu ya. Jadi sangat itu irama musik pop gitu ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita ini ya, memuji Tuhan dengan irama yang Tuhan senang, irama yang menyukakan hati Tuhan. Mengapa saya bilang irama pop itu genit ya? Ada lagu-lagu, saya tidak berkata lagu rohani, bukan lagu rohani itu, lagu duniawi yang bahasanya, yang kata-katanya ada berbau sedikit Kristen ya. Itu iramanya irama yang tidak beres. Nah, misalnya gini, ada lagu dunia yang jatuh cinta berjuta rasanya gitu ya. Nah, tetapi kok ada lagu duniawi yang kata-katanya sedikit rohani. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Nah, apa bedanya dua lagu itu? Ya, apa bedanya? Yang satu jatuh cinta berjuta rasanya, yang satu ku jatuh cinta padanya. Enggak bilang siapa-siapa lagi, jatuh cinta padanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Oh, saya ingin mengajak Anda menjadi orang Kristen yang kritis, menjadi orang Kristen yang tidak sembarangan menerima, menjadi orang Kristen yang betul-betul waspada. Kita tinggal di akhir zaman loh saudara ya. Kita tinggal di akhir zaman ya. Ini zaman penuh dengan penyesatan ya. Zaman penuh dengan tipu muslihat iblis ya. Oleh sebab itu kita perlu waspada, sewaspada mungkin ya. Nah, mengenai musik ini ya, kita lihat Wahyu pasal 15 ini ya, orang yang menang itu semuanya memegang kecapi Allah katanya, dan katanya mereka menyanyikan nyanyian Musa itu. Yang mana itu nyanyian Musa? Nyanyian Musa rupanya ada di kitab Keluaran pasal 15 ya. Coba Anda buka di Keluaran pasal 15, di situ ada nyanyian Musa katanya ya. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi apa? Nah, ini janji lagunya panjang lagi ya. Katanya, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur katanya ya. Oh, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Nah, ingat nyanyian Musa ini nyanyikan ketika mereka selesai menyeberangi laut Tebrau ya. Dan kita tahu ya, waktu itu kuda penunggang segala macam yang punya Firaun jungkir balik di dalam laut oleh air yang menutupi mereka ya. Nah, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ya Allahku, kupuji dia, ya Allah Bapaku, ku luhurkan dia. Oh, sungguh sebuah lagu yang sedemikian indah. Sayang kita enggak punya notnya ya. Sayang kita enggak punya notnya gitu. Tapi kata-katanya sungguh luar biasa. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini nyanyian Musa. Nah, nyanyian Musa yang dinyanyikan oleh mereka yang menang. Memang setiap orang yang menang menyanyikan lagu nyanyian Musa ini indah sekali, cocok sekali. Kereta Firaun dan pasukannya katanya dibuangnya ke dalam laut, dan para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Tebrau. Dibenamkan katanya. Samudera raya menutupi mereka. Air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Aduh, enggak timbul-timbul lagi gitu ya. Tangan kanan-Mu Tuhan memuliakan kuasa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita tidak ada waktu untuk membahas ini nyanyian Musa ini kalimat per kalimat ya. Pokoknya kalau Anda mau nanti selesai through the Bible ini, Anda baca lagi itu nyanyian Musa itu ya. Itu nyanyian orang yang menang ya. Nyanyian orang yang dipihaki Tuhan ya, yang dimana mendapatkan keselamatan oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena pimpinan Tuhan katanya. Dan bukan itu saja, mereka menyanyikan dan mereka nyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan juga apa katanya? Nyanyian anak domba. Nah, nyanyian anak domba. Yang bunyinya apa? Nah, ini nyanyian anak domba. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, salah satu hal yang indah ya, salah satu hal yang indah dari hidup kekristenan itu adalah banyak nyanyi. Ya, banyak nyanyi. Kenapa kita banyak nyanyi? Oh, sukacita. Ya, kenapa sukacita? Oh, pasti masuk surga. Ya, bagaimana enggak sukacita? Pasti masuk surga, ya toh. Nah, kok kenapa bisa pasti masuk surga? Karena Yesus Kristus, juru selamat saya, sudah menggantikan saya dihukum atas semua dosa saya. Dan sekarang saya sedang menggantikannya hidup. Jadi kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Tentu dengan syarat saya tetap di dalam dia. Kalau saya keluar, saya tidak di dalam dia, saya tidak mungkin bisa selamat. Saya selamat adalah jikalau saya tetap di dalam Yesus Kristus ya. Asal saja saya tidak menjadi sia-sia dalam percaya gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat nyanyian anak domba. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda belum bersuka cita atau belum menyenangi bernyanyi itu ya, saya katakan Anda perlu datang ke jemaat Grafe ya. Jemaat Grafe, oh kita kebaktian, oh nyanyinya luar biasa, saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya. Nyanyinya kita luar biasa sekali ya. Nah, cuman ya sekarang ini biasanya kan hari Minggu kita ada puterkan itu acara kebaktian. Nah, itu rekamannya tidak seindah pada waktu kita duduk di ruangan kebaktian bernyanyi. Mengapa ya? Namanya itu bukan di ruang rekam ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kalau Anda datang ke jemaat Grafe, ikut kebaktian di Grafe ini berjemaat, Anda akan menikmati sukacita dalam bernyanyi ya. Betapa nikmatnya bernyanyi. Saya sengaja membawa jemaat Grafe untuk bernyanyi dengan sedemikian rupa ya. Wah, ada sukacita di dalam bernyanyi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita bernyanyi ya. Karena bernyanyi itu adalah ciri khas orang Kristen ya. Ciri khas orang Kristen. Kita baca di dalam Alkitab, Tuhan Yesus bernyanyi ya. Tuhan Yesus bernyanyi. Tadi Rasul Paulus malah suruh kita nyanyi terus katanya. Ya, ya jadi berbicara dengan teman dalam Mazmur dan dalam himne katanya. Ya, begitulah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari ya, Anda mesti menyukai aktivitas bernyanyi itu. Sebab apa? Nanti di surga kita akan bernyanyi lagi gitu. Bernyanyi terus. Waduh. Ya, itu adalah menunjukkan ada sukacita di dalam hati kita ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat nyanyian anak domba bunyinya apa katanya? Besar dan ajaib segala pekerjaanmu. Mirip-mirip dengan nyanyian Musa tadi itu ya, yang di Keluaran pasal 15 ya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan ya. Allah yang maha kuasa. Oh ya, kekaguman kita kepada Allah pencipta kita. Semakin Anda mengagumi diri Anda yang betapa cantik dan betapa ganteng nya Anda ya, maka Anda sepatutnya mengagumi yang menciptakan Anda. Kenapa bisa membuat begitu cantik dan begitu ganteng gitu ya toh. Nah, itulah sebabnya kita, maka semakin seseorang menghargai segala sesuatu di muka bumi ini dengan baik, sepatutnya dia semakin menghargai Sang Pencipta dengan lebih baik lagi ya, karena dia yang menciptakan. Kalau ada sesuatu yang sedemikian hebat, kita kan terkagum-kagum kepada yang bikinnya ya toh. Nah, kalau Anda melihat ada komputer yang begitu hebat, Anda terkagum-kagum pada yang menciptakan komputer ya. Nah, oleh sebab itu kalau Anda melihat seseorang yang ganteng cantik gitu ya enggak, wah Anda harus memuji Tuhan. Oh, bisa ada bikin yang begitu bagus gitu ya noh. Nah, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Nah, kemudian enggak, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala orang kudus ya. Nah, di sini ini di dalam bahasa aslinya itu, ini orang kudus katanya ya. Di Tektus Receptus itu, di sini di critical text itu raja segala bangsa ya, tapi di Tektus Receptus raja orang kudus katanya. Nah, oke, okay, yang Itu perbedaannya. Jadi memang ya, adil dan benar. Ya, jalanmu adil dan benar. Oh, tidak ada yang tidak adil dari pihak Allah. Dan manusia yang masuk ke neraka memang itu maunya mereka gitu. Itu maunya mereka. Sebab apa? Sekalipun sudah di dalam kesusahan besar dan segala malapetaka menimpa mereka, kalau Anda lihat di sebelahnya itu, pasal sebelahnya pasal 16. Pasal 16 di ayatnya yang ke-11 itu apa? Dan mereka menghujat Allah dan yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi begini, berulang-ulang di dalam Alkitab dikatakan, sekalipun mereka itu sudah menderita di dalam masa tribulation ini, mereka tidak bertobat katanya. Mereka tidak menyesali perbuatan mereka, malah mereka marah kepada Allah. Malah mereka menyembah berhala dengan lebih giat lagi. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ini, ya, di Indonesia ini penuh dengan malapetaka, ya. Malapetaka sekarang Gunung Kelut udah mau meletus lagi, ya tuh. Aduh, udah banjir lagi, nah, macam-macam. Nah, pernahkah orang Indonesia berpikir begini, sesungguhnya apakah saya sudah berada di dalam kebenaran atau tidak? Sesungguhnya apakah saya sudah beribadah dengan benar, beribadah kepada Allah yang benar atau tidak? Nah, saya mau kasih umpamanya begini. Jikalau seseorang namanya A gitu ya toh, dia menyembah pohon gitu ya. Dia menyembah batu, menyembah pohon. Dan Tuhan marah sekali sama dia. Kemudian Tuhan mendatangkan malapetaka. Malah dia salah sangka. Dia menyangka bahwa malapetaka itu timbul karena dia kurang rajin menyembah pohon itu gitu. Jadi dia tambah rajin lagi menyembah pohonnya. Aduh ya, Tuhan tambah marah lagi sama dia. Tuhan tambah marah lagi sama dia. Dia salah sangka lagi. Dia pikir, itu gara-gara dia kurang rajin lagi menyembah pohon itu gitu. Loh, kenapa dia tidak pernah berpikir gitu ya? Apakah penyembahannya terhadap pohon itu bukan satu kesalahan gitu? Kenapa bisa begitu banyak malapetaka? Apakah itu bukan suatu kesalahan gitu? Nah, inilah jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Kita lihat ya, malapetaka ada di dunia ini betapa banyaknya ya, betapa banyaknya. Tapi tidak menyadarkan orang ya, tidak menyadarkan orang. Ya, mereka sebenarnya perlu mendengarkan Injil. Mereka perlu mendengarkan Injil. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat, nah, siapakah katanya yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Siapakah? Oh, seharusnya semua orang memuliakan nama Tuhan dan takut kepadanya, karena dia Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat. Nah, kemudian nyanyiannya itu masih berbunyi, sebab engkau saja yang kudus. Oh, betul ya, engkau saja yang kudus. Yesus Kristus saja yang kudus. Dialah yang kudus. Dia adalah Allah, maka itu dia kudus ya. Nah, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Ya, akan saatnya tiba semua bangsa datang sujud menyembah engkau. Mereka yang tadinya marah kepadamu ya Tuhan Yesus, mereka yang sekarang ini menghujat engkau ya Tuhan Yesus, mereka pasti akan datang menyembah engkau katanya, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu ya. Dan sebab sudah nyata kebenaranmu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, inilah lagu anak domba, lagu memuji anak domba katanya, lagu yang dinyanyikan ya, anak domba katanya, dan nyanyian anak domba itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lagu-lagu yang kita nyanyikan ya, kita lihat kata-katanya mesti benar, doktrinnya mesti benar gitu ya. Dari setiap lagu yang kita nyanyikan, kandungan doktrinnya mesti benar. Selain kandungan doktrinnya, apalagi iramanya mesti yang untuk memuliakan Tuhan. Jangan dicampur-campurkan dengan irama yang untuk dunia ya, dengan irama yang genit gitu, dengan irama yang merangsang orang memberontak. Jangan. Mari kita memuji Tuhan dengan irama yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita lihat di ayat yang kelima. Kemudian daripada itu aku melihat ya, orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. Ini bukan yang di bumi ya, di sorga punya. Jadi ya, kemah suci ya, yang di sorga. Nah, katanya, dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka. Nah, ini kan sudah, yang di atas itu kan sudah dikatakan itu tujuh malaikat dengan tujuh malapetaka. Tujuh malaikat dengan tujuh malapetaka keluar dari bait suci. Ya, mereka itu ya, berpakaian lenan dan yang putih bersih. Berpakaian lenan itu menunjuk menunjukkan bahwa ini dia punya sifat nature-nya, nature-nya putih, bersih, ya itu suci gitu ya, tidak berdosa dan berkilau-kilauan, maksudnya penuh dengan kemuliaan, ya penuh dengan kemuliaan, berkilau-kilau, dan dadanya, ya dadanya katanya, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, ya. Nah, berlilitkan ikat pinggang dari emas ini juga adalah lambang kebesaran dan kemuliaan. Jadi malaikat di sorga saja begitu mulia, apalagi Tuhannya, ya, apalagi Yesus Kristus, ya. Jadi kita lihat ya di sini berkilau-kilau pakaian lenan katanya, yang kudus, ya dadanya, artinya ini ya. Kalau di dalam ini baju yang Rasul Paulus gambarkan di dalam Efesus yang pasal yang ke-6 itu, ya katanya ini baju-baju itu gimana bajunya, katanya coba kita lihat sebentar ya, katanya berikat pinggangkan kebenaran. Nah, jadi ikat pinggang emas ini ya di dadanya ini artinya dia berlilitkan kebenaran yang agung dan yang benar gitu ya, dan kemudian nah berbaju jirakan keadilan, ya kita lihat ya, dan katanya ini berlilitkan ikat pinggang dari emas katanya, jadi di dadanya gitu ya, di dadanya, dan katanya suatu tempat ya, dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah. Waduh ya, 7 cawan emas ya, penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, siapakah yang tidak takut kepada Allah yang maha besar? Siapakah yang tidak takut kepada Sang Pencipta? Ya, siapakah yang tidak takut kepada Allah yang maha adil? Ya, yang tidak perlu takut, yang bisa menghampirinya adalah mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Ya, oleh kebenaran Yesus Kristuslah kita berani menghampiri tahta kemuliaan Allah. Kata Rasul Paulus ya. Jadi kita berpakaiankan atau mengenakan kebenaran Yesus Kristus, kita menghampiri Allah. Ya, kita ini orang berdosa ya. Kita menghampiri Allah yang maha kudus ya. Kita hancur ya. Kita menderita ya. Tetapi karena kita mengenakan kebenaran Yesus Kristus, maka kita menghampiri tahta kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus ya, kita perlu bersyukur karena Yesus Kristus mau ya, karena Yesus Kristus mau memberikan kepada kita kemuliaannya ya, kemuliaannya. Oke, kita lihat di ayat yang ke-8, dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah. Nah, asap ya, awan ya, itu ya juga ya mestinya awan gitu ya, itu ya melambangkan kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, nah ini adalah akhir ya, ini adalah murka akhir, ini adalah hal-hal yang membinasakan, hal-hal yang menyakitkan yang akan terjadi pada masa akhir dari 7 tahun ya, masa kesusahan itu, hari-hari terakhir. Nah, besok ya toh kita akan bicara tentang ini perang Harmagedon segala macam ya. Jadi ini adalah hari-hari akhir dari masa tribulation 7 tahun itu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, sungguh ya kita mempelajari kitab Wahyu ini, kita bisa melihat betapa kemuliaan Allah dan kemuliaan malaikat, kemuliaan tiap-tiap orang yang diselamatkan, yang percaya, yang menerima pengajaran yang benar, yang diselamatkan, menerima kemuliaan. Dan kontrasnya adalah mereka yang menolak, mereka yang tidak cinta kebenaran, mereka yang tidak pakai akal budinya untuk berpikir, untuk memilah mana yang benar, mana yang salah, mereka yang terangsang emosi saja ya, yang melakukan kekerasan ya, itu tidak benar itu ya. Jadi tidak di dalam kebenaran. Nah, mereka itu akan menderita amat sangat. Jadi ada kontras ya. Ada kontras, ada kemuliaan dan ada penderitaan. yang dialami. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah pembahasan Wahyu pasal 15 sampai di sini, ya kita berdoa. Mari, Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu karena kami dapat melihat dari firmanmu betapa kemuliaan yang akan kau berikan kepada mereka yang menang, orang-orang yang telah mengalahkan iblis dengan tandanya dan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami orang yang hidup di zaman jemaat lokal ini, kami akan terangkat pada saat sangkakala berbunyi. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menantikan hari itu. Itulah sebabnya kami selalu menyebut Maranatha. Maranatha Tuhan, Engkau segera datang kiranya. Tuhan, kami sungguh menantikan kedatangan-Mu. Mohon Tuhan pimpin, berkati segala yang kami lakukan, kerjakan sambil menantikan kedatangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.